الأئمة المجتهدين والحفاظ المفسرين والعلماء العاملين وعلى آل طوادك أجمعين خصوصا بهاشم عشري وعسونه وفروعه أهل بيته وأخنا خسر وعسونه وفروعه ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع الأباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها فارجع بحرها من قاف إلى قاف من لدنا جمعه من أهواء خصوصا كثير وأصوله وفروعه ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات وأدخلهم الجنة مع الأباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا ورحمة عند موتنا وتوبة قبل موتنا ومغفرة بعد موتنا هون علينا في سكرات موتنا والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ini dipersembahkan oleh Resmi Bisa, Santai Bisa by BHS Tax. Segala suasana. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ولا تخزنا يوم القيامة innaka la tukhliful mi'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Atlas. Para bunyai, dan saya melihat banyak sekali wajah-wajah yang sangat familiar dulu waktu zaman Gus Dur masih seger. Itu sering sekali muncul di rumah orang-orang yang dari dulu bersentuhan langsung dalam dan menjadi bagian dari kehidupannya Gus Dur. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya acara haul ke-10 Gus Dur hari ini, malam ini. Ini pertama kalinya saya hadir di acara Haul Tebuireng dan saya sungguh berbahagia sekali. Bukannya kemarin-kemarin gak mau datang, tapi karena kami juga gantian ngadain Haul di Ciganjur, jadi tentu memang kami harus bagi-bagi dan ganti-gantian untuk mengirimkan siapa yang datang ke sini. Alhamdulillah tahun ini kok saya kebagian, ini rezeki banget buat saya. Saya selalu mengatakan di setiap peringatan haulnya Gus Dur bahwa walaupun judulnya adalah peringatan wafatnya beliau, sebenarnya yang sedang kita rayakan adalah kehidupannya beliau. Kita merayakan mengenai kehidupan di mana kita melihat seseorang itu begitu membaktikan hidupnya terhadap umat, terhadap bangsa, terhadap negara, dan tentu saja terhadap agama. Kalau kami di jaringan Gus Durian itu mengumpulkan para muridnya Gus Dur semenjak Gus Dur datang itu, orang-orang yang banyak sekali bersentuhan dengan Gus Dur, kemudian kami merumuskan apa yang membuat Gus Dur itu menjadi Gus Dur, apa yang membuat beliau melakukan apa yang beliau lakukan, apa yang membuat beliau mengatakan apa yang selama ini beliau katakan. Lalu kami menyadari dan merumuskan bahwa ternyata sepanjang hidupnya Gus Dur itu sangat berpaku pada 9 nilai dan prinsip hidup yang utama. Dan nilai yang paling tinggi, paling utama, yang nomor 1 itu adalah ketauhidan. Nilai-nilai lainnya yaitu kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, itu hanyalah perwujudan dari kecintaan beliau terhadap Sang Maha Kuasa. Dari situ kita belajar mengenai bagaimana beliau membaktikan hidupnya. Dan yang itu kemudian memperlihatkan kepada kita bagaimana bakti tersebut diterima oleh orang-orang. Apakah masyarakat memang merasakan bakti beliau atau tidak? Dan kita lihat sendiri, sejak beliau wafat, setiap bulan Desember sampai Februari ini seluruh Indonesia banyak sekali yang mengadakan haul. Makamnya tidak pernah sepi. Itu adalah bukti bagaimana masyarakat menerima beliau. Orang datang ke sini berbondong-bondong untuk ikut merayakan hidupnya, ikut memperingati wafatnya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena orang cinta pada beliau. Dan mengapa orang cinta pada beliau? Jawabannya sangat mudah ya, karena beliau selama hidupnya mencintai orang. Cintanya itu kemudian diterbitkan dan diwujudkan dalam bentuk mendatangi orang-orang, semua tidak pandang bulu. Mau dari pejabat sampai para petani, semua di hadapan beliau sama. Diperlakukan sama, diperlakukan dengan setara, dengan penghormatan yang sama. Semua didengarkan, omongannya, keluh kesahnya, semua didengarkan. semua diperjuangkan, terutama para kaum mustadafin, mereka yang memang lemah dan seringkali juga dilemahkan. Itu yang membuat beliau menjadi dicintai, karena kita merasakan betul bagaimana beliau mewujudkan cinta beliau terhadap kita semua. Dan untuk itu saya atas nama keluarga Ciganjur, keluarga Kyai Haji Abdurrahman Wahid beserta Ibu Sultan Nuriyah dan juga putri-putrinya yang lain dan menantunya, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas diadakannya acara ini. Kita mau memperingati hari ini karena kita juga ingin terus menerus mempelajari bagaimana beliau menjalankan kehidupannya. Kita juga pengen terus menerus mengingat kembali dan terus menerus meneladani apa yang sudah beliau tinggalkan untuk kita. Untuk itu saya sudahi saja karena saya juga sudah tidak sabar untuk belajar dari para tokoh-tokoh yang akan bicara di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang akan kita dengarkan dan kita saksikan di sini malam ini dapat kita bawa pulang semuanya ke dalam kehidupan kita, dan kemudian kita masukkan ke dalam tingkah laku, perilaku dan tindakan-tindakan kita di masyarakat, dan semoga kemudian semuanya itu membawa dampak yang positif terhadap perkembangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam, Pak Sarwono, Pak Nasihin, Konjen Amerika di Surabaya, para alumni dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan peringatan 10 tahun wafatnya almarhumah Gus Dur. Cepat sekali waktu berlalu, ternyata sudah 10 tahun. Saya berterima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada malam hari ini. Oh, ada lupa tadi gak menyebut Ananda Anita, gak disebut tadi. Berterima kasih kepada hadirin, khususnya kepada para pembicara. Jadi Pak Marsilam, Pak Marsilam ini kawan saya waktu SD, SMP. Jadi tetangga dekat dari rumah. Kemudian Pak Sarwono, ini kawan sama-sama di ITB, lain jurusan, beda angkatan 1 tahun. Kalau Pak Nasikir ini kawan di NU sudah sekian puluh tahun. Dan Gus Baha, kiai yang sedang populer pada saat malam, pada tahun belakangan ini. Terima kasih kepada panitia dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Beberapa tahun belakangan ini kita melihat di Timur Tengah itu terjadi konflik antar warga di beberapa negara. Kita lihat di Libya, di Syria, di Yaman, di Irak gitu. Bahkan beberapa itu secara de facto sudah tidak merupakan negara. Kenapa terjadi seperti itu? Menurut seorang penulis, dia katakan bahwa identitas kebangsaan mereka tidak di atas identitas agama, mazhab agama atau etnis. Jadi tidak pernah terbentuk namanya bangsa yang betul-betul merasa sebagai suatu bangsa dan bisa bertahan menghadapi gelombang sejarah dunia yang memang luar biasa. Timur Tengah itu terbentuk setelah Turki, Khilafah Turki itu jatuh tahun 24. Kemudian Menteri Luar Negeri Inggris dan Perancis membuat kesepakatan membagi daerah itu. Waktu itu Amerika belum jadi superpower. Yang superpower ya Eropa, Inggris dan Perancis. Nah tentu kita tidak ingin ya hal yang semacam itu terjadi di Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia kita bisa memperkuat rasa kebangsaan. Dan bangsa kita ini sebetulnya dicetuskan tahun 1912 oleh seorang peranakan Belanda namanya Douwes Dekker bersama dua kawannya, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Nah, tidak ada, kita tidak bicara agama ketika membicarakan bangsa itu. Baru pada ketika menyusun undang-undang dasar, kita bicara apa dasar negara. Ada dua pilihan waktu itu, dasar negara Islam atau dasar negara Pancasila. Kalangan Islam menghendaki dasar negara Islam, sesuatu yang wajar pada saat itu. Malah justru aneh kalau tiba-tiba tokoh-tokoh pesantren tidak menginginkan dasar negara Islam. Dan itu berjalan puluhan tahun, baru selesai pada tahun 84 ketika NU pada muktamar di Situ Bondo. Jadi 35 tahun, kalau nggak keliru tanggal hari ini, 35 tahun yang lalu NU menerima Pancasila, kemudian diikuti oleh banyak ormas dan parpol Islam. Dan ini berjalan dengan cukup baik. Cuma belakangan ini, terutama setelah reformasi, muncul kembali masalah-masalah yang dulu itu. Jadi ada yang ingin mendirikan negara berdasar Islam, bahkan ada yang ingin mendirikan khilafah. Ini harus kita cegah gitu. Tetapi yang paling penting itu umat Islam. Karena umat Islam ini mayoritas, maka sesama umat Islam ini harus betul-betul tidak timbul masalah. Dan sayangnya akhir-akhir ini timbul masalah gitu. Kita sudah menerima Pancasila. Mayoritas bangsa kita menerima Pancasila. Beberapa minggu yang lalu kami bikin survei di 4 pesantren di Jombang, 90% lebih menerima dasar negara Pancasila. Cuma menafsirkan Pancasila itu beda-beda. Dan ini yang harus disikapi dengan baik gitu. Jadi kalau ingin Indonesia bertahan sampai kapanpun, maka antara Islam dan Indonesia itu tidak boleh tabrakan. Jadi kita telah berhasil, saya mengambil istilah telah berhasil memadukan keindonesiaan dan keislaman. Ini yang harus kita jaga. Jadi identitas kebangsaan dan identitas keagamaan berjalan seiring. Nah, saya ingin menyinggung hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang. Ada kadang-kadang tuh timbul perdebatan lah. Misalkan ada yang mengatakan kita tidak perlu mengislamkan Indonesia, tapi mengindonesiakan Islam. Loh, yang pertama yang mengislamkan Indonesia kan Nusantara waktu itu namanya. Itu sudah kita jalankan dan juga terjadi proses mengindonesiakan Islam. Iya. Undang-undang yang kita punya itu jelas ada paduan antara Islam dan Indonesia. Itu sebuah capaian yang luar biasa. Kita tidak perlu lagi berdebat apakah mengindonesiakan Islam atau mengislamkan Indonesia. Proses itu terjadi bersama-sama. Yang kedua, saya juga melihat ada kadang-kadang mengatakan orang, saya orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang berbangsa Indonesia. Ini juga tidak perlu menurut saya. Iya kan? Kita tidak pernah disuruh memilih antara Islam dan Indonesia. Jadi tidak pernah memilih antara bapak dan ibu mau cerai gitu kan. Jadi Islam dan Indonesia tidak boleh pisah, harus jadi satu. Dan itu menjadi tugas kita bersama. Alhamdulillah pesantren Tebuireng ini punya peran besar dalam hal itu. Jadi diwakili oleh Pak Wahid Hasyim yang ikut di dalam menyusun apa pembukaan Undang-Undang Dasar bersama Panitia 9. Kemudian dilanjutkan dengan alumni Tebuireng juga, yaitu Kiai Ahmad Siddiq yang pada tahun 84 menyusun dokumen tentang hubungan Islam dan Pancasila. Itulah yang kemudian bisa merubah sehingga NU menerima Pancasila diikuti oleh ormas-ormas Islam yang lain. Dan itu kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur dan oleh kita semua. Ini warisan yang harus kita pelihara. Kita tidak boleh mempertentangkan lagi Indonesia dan Islam, karena itu sudah merupakan paduan dan keislaman. Saya ingin mengambil istilahnya siapa itu? Pak, mungkin Pak Sugi, apa namanya ya? Saya lupa namanya, Sugio Pranoto ya. 100% Indonesia, 100% Katolik. Kita pun juga begitu. 100% Indonesia, 100% Islam. Tidak perlu dipertentangkan, karena memang tidak ada gunanya. Kita sudah terpadu dan itu yang harus kita pelihara. Demikian sambutan saya singkat. Sekali lagi terima kasih kepada semua pembicara. Mudah-mudahan kita dapat memetik pengalaman dari para pembicara yang berinteraksi dengan Gus Dur dalam waktu yang cukup lama menjadi menteri bersama Gus Dur. Pak Narsikin ikut di dalam kegiatan di dalam NU bersama-sama Gus Dur. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mungkin Gus Dur akan menertawakan saya ketika saya mengucapkan salam ini. Mungkin dianggap apa, saya tidak tahu. Bukan saja karena itu keluar dari mulut orang seperti saya, salam itu. Tapi Gus Dur memang pernah suatu kali berpendapat bahwa boleh dipakai salam pengganti untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menimbulkan kontroversi dalam masyarakat luas. Pro dan kontra cukup keras pada waktu itu. Selain itu juga Gus Dur berkata bahwa sebetulnya dalam suatu pertemuan dengan banyak pembicara, ini tafsir Gus Dur ya, saya hanya menyampaikan apa yang saya alami dan malam ini saya juga hanya akan bicara mengenai hal-hal yang secara fakta terjadi, tidak menambah tafsiran-tafsiran. Jadi Gus Dur pernah berkata dalam suatu pertemuan dengan banyak pembicara, sebenarnya cukup sekali saja pada pembukaan pertemuan oleh pembicara pertama diucapkan salam itu, katanya. Tidak usah berulang-ulang setiap kali giliran pembicara berikutnya mengulangi lagi untuk hadirin yang sama. Bukan karena Gus Dur ingin bersikap berbeda atau jadi lain dari yang lain. Akan tetapi itu Gus Dur mencoba mengingatkan mengenai makna dan fungsi atau hakikat dari salam tersebut. Selain itu, mungkin maksudnya agar selain kita tidak perlu mengada-ada, juga agar lebih sederhana dan efisien saja. Baiklah, para hadirin yang saya hormati, mengingat, mengenang, dan dalam membicarakan kenangan pada seseorang yang sudah mendahului, maka tidak ada kecuali yang baik saja yang kita akan katakan. Ada bahasa Latinnya mengenai itu, tapi saya tidak tahu, mungkin ada ungkapan bahasa Arab yang sama. Jadi kita akan mengenang yang baik, yang bagus dan menyenangkan dalam haul ke-10 Gus Dur ini. Gus Dur, sepanjang yang saya kenal, adalah pribadi yang luar biasa, jika tidak ingin dikatakan istimewa. Saya mengenal almarhum bukan saja karena pernah menjadi pembantu beliau ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, atau karena pernah bersama-sama berada dalam gerakan masyarakat dan politik yang berusaha menegakkan demokrasi di zaman Soeharto, yaitu Forum Demokrasi pada tahun 90-an. Bukan cuma itu kesempatan saya berkenalan dengan beliau. Saya sudah berkesempatan mengenal Mas Dur. Mas Dur, begitu dulu saya memanggil beliau, sejak masa remaja tahun 50-an. Tadi Gus Solah sudah menceritakan bahwa kami bertetangga. Dari semula, keluar biasaan atau keistimewaan Gus Dur sudah bisa dirasakan. Kalau bukan selalu kelihatan, terutama kecerdasan, pengetahuan yang luas yang meliputi hampir segala hal. Salah satu ukurannya ialah, ukuran untuk saya, boleh dikatakan tidak ada buku yang saya pernah baca atau ketahui yang belum pernah dibaca beliau. Hampir mengenai semua hal, buku sejarah, riwayat hidup, kesusastraan dunia, filsafat, sampai fiksi dan roman detektif, atau tentang film, apalagi mengenai olahraga, semua lebih diketahui oleh Gus Dur, terutama mengenai agama, khususnya Islam, yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan saya karena saya sendiri tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Memang usia Mas Dur lebih tua kira-kira 2-3 tahun dari saya. Yang diketahui beliau tidak dipamerkan, tetapi apa yang kita ketahui juga telah diketahuinya, termasuk banyak yang belum kita tahu. Ini bukan cuma karena minatnya yang luas, tetapi juga berkat kekuatan daya ingatnya, kapasitas memorinya yang mungkin jadi terlatih lebih baik berkat sistem pendidikan menghafal di pesantren. Tentu saja ini semua ditambah dengan tingkat kecerdasannya yang superior. Gus Dur dengan segala potensi yang dipunyainya berkembang menghasilkan pribadi intelektual yang diakui sampai dunia internasional. Hadirin yang saya hormati, bagaimana Gus Dur menunjukkan dan mengekspresikan keluar biasanya itu tidak lepas menjadi hal-hal yang kadang-kadang kontroversial tentang sikap dan tindak tanduknya. Ruang ingatannya yang luar biasa itu banyak dipakainya untuk menghafal lelucon-lelucon yang ada dari seantero dunia, dari sepanjang masa. Dan setiap ada kesempatan, dengan senang ini diceritakannya kembali. Bahkan beliau pernah menuliskan dalam suatu bentuk kumpulan. Bukan saja membuat dia dianggap lucu, namun jenis lelucon, gurauan, banyolan atau plesetan yang dibawakannya itu juga menunjukkan kecerdasan pribadinya. Tentu saja ada yang kurang setuju dan kurang menghargai sikapnya yang penuh humor itu. Tapi memang Gus Dur seakan-akan tidak bisa menahan dirinya untuk tidak membuat dan mengeluarkan joke lelucon dalam keadaan apapun, baik di lingkaran informal maupun di dalam pertemuan internasional tingkat tinggi misalnya. Mungkin karena persediaan lelucon dalam dirinya sudah terlalu banyak membludak, sehingga mau tidak mau mendesak untuk dilepaskan keluar. Dengan kepala negara dan kepala pemerintahan, hampir setiap kali bertemu selalu ada lelucon yang disampaikan. Semua ikut tertawa, tak ada yang berkeberatan atau melecehkan. Dan itu tidak mengurangi kekaguman akan kadar intelektualitas di mata mereka, intelektualitas Gus Dur. Saya bukan ahli ilmu jiwa, bukan ahli psikologi. Tetapi mungkin juga dorongan untuk berkomunikasi melalui guyon dan lelucon ini adalah bagian dari Gus Dur untuk secara tidak sadar keluar dari formalitas yang kaku, yang barangkali dianggap mengungkung dirinya. Itu mengenai salah satu sisi dari Gus Dur. Tidak setiap kali Gus Dur bersikap dari sisi rasa humornya saja. Ada saat di mana beliau secara serius menyindir dengan tajam atau menghardik dengan amat keras. Keras bukan cuma isinya saja, tapi dengan suara yang amat kencang, menggelegar. Saya ingin beri dua contoh peristiwa mengenai kedua hal itu. Yang pertama, menyindir dengan tajam. Kita semua masih ingat ketika masih di hari-hari pertama menjabat jadi presiden, di muka sidang paripurna DPR, Gus Dur dengan kesal menamakan DPR seperti taman kanak-kanak. Diucapkan langsung tanpa diselimuti dengan basa-basi. Semua kaget dan protes. Gus Dur tetap tenang, bergeming, tidak menarik kembali pernyataannya, apalagi meminta maaf. Peristiwa kedua menghardik ialah ketika menerima beberapa wakil Laskar Jihad, atau saya tidak tahu persis namanya Laskar Jihad, ada mungkin ada nama lainnya, semacam delegasi dari para habaib di kantornya di Istana Merdeka. Saya yang tidak mengerti gramatika bahasa Arab, saya tanya sama Gus Dur, habaib itu apa? Beliau ketawa sedikit, bilang habaib itu jamaknya Habib. Apa benar apa enggak, saya tidak tahu. Saat itu saya mendampingi beliau. Semula Presiden Gus Dur menolak untuk menemui mereka yang berdemonstrasi di depan istana memakai jubah dan sorban lengkap dengan menyandang pedang dan kelewang. Karena mereka berkeras tidak mau bubar sebelum diterima Presiden atas bujukan beberapa pejabat, antara lain Sekretaris Militer, dan Sekretaris Pengendalian Pemerintahan, Gus Dur mau menerima. Tapi dia membatasi, hanya untuk 5 menit, begitu permintaan Gus Dur. Setelah diterima, para habaib itu duduk di depan meja presiden, mereka bergantian bicara. Lalu Gus Dur mengingatkan bahwa waktu yang diberikan hanya 5 menit dan itu sudah habis. Ketika masih ada yang memaksa untuk minta giliran berbicara lagi, langsung Gus Dur berdiri dari kursinya dan membentak keluar sambil menunjuk ke arah pintu. Suaranya luar biasa lantangnya sampai terdengar keluar ke seluruh ruangan dalam istana. Sumpah mati, baru sekali ini seumur hidup saya mendengar bentakan sekeras itu. Yang lucu dari peristiwa ini ialah karena penglihatan Gus Dur sudah tidak berfungsi, maka arah telunjuknya bukan ke pintu keluar tetapi ke pintu samping dari ruangan kantornya. Saudara-saudara, bagi saya episode itu menunjukkan bahwa Gus Dur punya penilaian sendiri. Paling tidak dia tidak terpengaruh oleh pakaian luar, sorban, jubah, kelewang, pedang, habaib. Saya bertanya pada Gus Dur, Anda tidak terlalu keras itu sama mereka? Dia memanggil saya dengan nama kecil saya. Enggak Lam, orang-orang seperti itu cuma bisa mengerti bahasa yang seperti tadi. Jadi dia bilang, dia sebut nama etnis orang-orang seperti saya, tidak sebut kembali, hanya bisa mengerti seperti itu. Jadi dia mau mengatakan, dia mau gertak saya gertak lebih keras. Sebagai pemimpin organisasi Islam besar NU yang kadang-kadang masih dikelilingi banyak orang yang punya rasa identitas agama yang kuat atau pandangan terbatas, bahkan mungkin kadang-kadang masih mengandung prasangka terhadap golongan lain, Gus Dur ternyata punya toleransi yang besar. Yang pada dasarnya bukan cuma toleransi karena kemurahan hati, bukan. Tetapi sifatnya lebih mendasar, yaitu karena pengakuan dan penghargaan atas hak asasi setiap warga yang sama bagi setiap orang. Karena itu, beliau berpegang pada keharusan untuk menegakkan prinsip anti-diskriminasi, juga anti-sektarianisme seperti yang diwujudkan dalam membentuk dan memimpin forum demokrasi. Ini ada suatu cerita mengenai toleransi mengenai Gus Dur dan kepemimpinan beliau. Beberapa saat setelah memegang jabatan presiden, Gus Dur menerima keluhan dan permintaan dari teman-temannya dari golongan minoritas keturunan Cina agar diperbolehkan merayakan hari raya Imlek yang sejak Orde Baru berdiri dilarang pemerintah untuk diperingati. Itu barangkali ada hubungannya antara Cina dan RRC dan komunis sehingga dilarang. Gus Dur melihat larangan itu sebagai pengekangan atas kebebasan hak warga negara untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaannya secara terbuka, yang sebenarnya dijamin dalam konstitusi Undang-Undang Dasar. Lalu Gus Dur memanggil saya, menanyakan apa yang bisa dilakukan. Karena larangan itu dulu dibuat melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Saya kemukakan larangan itu dimuat dalam sebuah peraturan Menteri Dalam Negeri. Tapi apabila Presiden menghendaki, bisa dicabut atau ditiadakan melalui sebuah keputusan Presiden yang tingkatnya lebih tinggi, walaupun cara ini tidak lazim. Gus Dur tanpa ragu-ragu setuju. Segera menandatangani keputusan Presiden yang menyampingkan atau mencabut peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Begitulah pada Februari tahun 2000, masyarakat keturunan Tionghoa bisa dengan terbuka merayakan Hari Raya Imlek untuk pertama kali sejak 30 tahun dilarang di bawah Orde Baru. Gus Dur melakukannya tanpa gembar-gembor demi Pancasila dan sebagainya, atau mengharap keputusannya itu dipandang sebagai hadiah atau berkat dari Presiden Abdurrahman Wahid, namun sebagai kewajaran mengembalikan kebebasan demi keadilan yang merupakan hak setiap warga negara. Sesuatu yang harus terjadi wajib untuk dilakukan, bukan sebuah keistimewaan. Dasar kebijaksanaan Gus Dur itu tanpa perlu membeberkan dan menjelaskan tidak lain adalah wujud prinsip kebenaran, kebebasan, dan keadilan yang jadi pegangannya. Saya sudah diperingatkan tinggal 3 menit lagi. Saya masih boleh terus? Gus Dur telah mengidap menderita gangguan fungsi penglihatan sejak remaja, sejak kecil. Saya yang berdekatan rumah perkenalan dengan Gus Dur ketika masih berusia belasan tahun, beliau sudah memakai kacamata minus yang tebal. Makin lama fungsi itu semakin mundur, semakin memburuk. Mungkin karena terlalu banyak membaca, kata orang. Tapi Gus Dur tetap menolak, menyangkal bahwa beliau sudah tidak bisa melihat atau secara teknis, secara klinis sudah buta. Dia seakan-akan tidak mau menerima kenyataan fisik tersebut. Mungkin dia percaya dan yakin bahwa dia tetap bisa melihat atau mengetahui, mengenali, memakai mata batinnya. Ini juga dipercaya oleh banyak orang lain, terutama yang dekat di sekelilingnya. Bukankah fungsi penglihatan itu untuk mengetahui dan mengenali? Penyangkalan tentang kebutaan ini antara lain diceritakan langsung oleh Gus Dur sendiri di suatu pertemuan Forum Demokrasi kira-kira pada tahun 1999. Gus Dur bercerita tentang percakapannya dengan Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat yang datang ke Indonesia untuk memantau pelaksanaan pemilu DPR pertama sesudah reformasi. Carter bertanya kepada Gus Dur apakah Gus Dur berniat untuk maju dalam pemilihan presiden yang akan datang. Gus Dur menjawab, mungkin sekali, karena dianjurkan atau didesak oleh sejumlah kiai sepuh. Lalu Carter menanggapi, ini kata cerita Gus Dur, lalu Carter menanggapi bahwa, ya, dia mengetahui pernah ada seorang kepala negara yang juga buta di sebuah negara Amerika Latin, Republik Dominika kalau tidak salah. Reaksi Gus Dur mendengar apa ucapan Carter itu, wah, rupanya Carter menganggap saya juga buta. Jadi beliau sebetulnya menyangkal. Dengan cerita Carter itu, Gus Dur di depan pertemuan dengan kawan-kawannya di Forum Demokrasi saat itu ingin membantah atau menyangkal kesimpulan Carter bahwa dia sudah buta. Gus Dur menyangkal tanpa mengucapkan sendiri kata-kata saya tidak buta. Jadi karena tidak mengatakan sendiri, berarti Gus Dur tidak berbohong. Semua yang hadir terdiam, hanya saling berpandangan karena sebelumnya menyaksikan Gus Dur harus dituntun ketika masuk ruangan sebelumnya. Masih dalam pertemuan yang sama, Gus Dur menyampaikan bahwa para kiai sepuh atau kiai khos katanya yang berkumpul beberapa waktu sebelumnya mengatakan bahwa mereka mendengar suara dari langit yang mengatakan bahwa Gus Dur akan menjadi pemimpin puncak di Indonesia sebagai nomor satu, yang artinya presiden dalam waktu dekat. Setidak-tidaknya akan menjadi ketua MPR. Semua kita terdiam, tidak ada yang berani berkomentar. ini suara dari langit yang didengar oleh batin para kiai khos, kata Gus Dur, bukan hasil pikiran logis rasional seperti yang dipunyai kaum terpelajar biasa seperti saudara-saudara, katanya. Kami semua mengingat cerita itu kembali seakan-akan sukar percaya ketika benar saja Gus Dur terpilih jadi presiden dalam sidang umum MPR beberapa bulan kemudian, mengalahkan Megawati dengan dukungan poros tengah pimpinan Amin Rais yang belakangan berbalik menjadi seteru politik Gus Dur, menjatuhkan kembali dari kepresidenan. Begitulah saya ingin mempersingkat waktu ini dengan menceritakan bahwa Gus Dur menjalankan fungsinya sebagai presiden dengan hambatan penglihatan itu banyak dikritik dan dipertanyakan oleh kalangan yang cukup luas. Kemana-mana harus dituntun, ke kamar kecil pun dibantu dengan tuntunan ajudan. Tetapi ternyata semua tetap berjalan dengan relatif lancar. Memimpin sidang kabinet, menandatangani dokumen-dokumen negara seperti undang-undang dan keputusan-keputusan itu berjalan dengan baik. Beliau tidak bisa membaca, tetapi bisa menulis, berarti bisa menandatanganinya. Ini adalah keluar biasaan Gus Dur yang paling istimewa di samping keluar biasaan lain yang sudah dimilikinya. Tidak pernah ada presiden atau pejabat tinggi negara yang punya keluar biasaan seperti ini dalam sejarah Indonesia. Satu-satunya adalah Gus Dur sendiri. Kepala negara yang buta hanya ada dalam dongeng Mahabharata. Di satu sisi, kekurangan ini jadi sasaran kritik, cemooh, atau tidak bisa dimengerti dan disesalkan. Tapi seperti saya katakan, di pihak lain ini adalah suatu keistimewaan yang sebelumnya tidak pernah terjangkau pikiran, suatu keajaiban. Bagaimana mungkin seorang dengan kendala penglihatan atau buta bisa diangkat jadi presiden diserai tanggung jawab memimpin negara sebesar Indonesia ini? Dan itu telah terjadi. Bukankah sepantasnya itu disebut mengagumkan? Bukan main. Bagaimana caranya Gus Dur menjalankan tugas sehari-hari sebagai presiden? Misalnya tanpa bisa membaca, bagaimana caranya untuk menandatangani keputusan-keputusan, peraturan-peraturan perundang-undangan supaya menjadi sah secara hukum? Untuk itu diatur suatu tata cara yang paling aman dan legal. Waktu sudah habis. 1 menit lagi. Setiap dokumen sebelum dibubuhi tanda tangan beliau dibacakan dulu isinya dengan dilihat atau didengar seorang saksi, paling sedikit ajudan beliau. Baru kemudian Gus Dur membubuhkan tanda tangan di tempat yang disediakan. Untuk itu tangan beliau dituntun, biasanya oleh ajudan, diletakkan ke atas tempat tanda tangan, harus dibubuhkan, lalu Gus Dur mencoretkan tanda tangannya. Sesudahnya dibuat berita acara penandatanganan setiap dokumen masing-masing. Jadi itulah cara yang paling benar yang bisa dijalankan secara bertanggung jawab dengan presiden yang mempunyai kendala seperti itu. Akhirul kata sebagai penutup, pada suatu waktu Gus Dur berkata, andaikan nanti ada pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, maka dia yakin akan bisa menang. Ketika Gus Dur mengatakan itu, konstitusi belum mengalami perubahan amandemen yang menentukan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun setelah perubahan atau amandemen mengenai pemilihan presiden langsung itu ada, Gus Dur sayang tidak bisa ikut sebagai calon karena tidak memenuhi syarat kecakapan jasmani, yaitu kendala penglihatan. Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disembahkan oleh wabarakatuh. Yang saya hormati Gusola, saya panggilnya memang dari dulu Gusola, senior saya di ITB, dan juga yang mungkin banyak hadirin belum tahu, beliau juga adalah pelopor berdirinya Wanadri, perhimpunan pendaki gunung dan penjelajah rimba. Dan Ibu Salahuddin Wahid, Mbak Anita, dan seluruh keluarga besar Gus Dur, dan para alim ulama, para kiai, dan para sahabat yang tidak sanggup saya sebut satu persatu. Tadi Marsilam bilang sama saya dia udah ngabisin 20 menit gitu ya. Padahal jatahnya 15. Jadi kalau gitu saya bilang oke dah, gua ngalah gitu. Saya 10 menit aja gitu. Dan ingin mengungkapkan sesuatu yang mungkin jarang diungkapkan orang tentang Gus Dur. Tadi sudah dikemukakan oleh pembicara sebelumnya, Gus Dur itu menurut saya sih dia istimewa bukan karena hanya kualitas komitmennya, bukan karena sikap inklusifnya saja, bukan karena komitmen kemanusiaannya, tapi dia punya kualitas yang melekat dalam dirinya yang membuat dia tuh istimewa. Yaitu bahwa gini, nerangin ya, kita nih dididik untuk menjadi orang berpengetahuan, cuman di pengetahuan itu diorganisir dalam satu rezim tertentu yang kaku gitu. Nah, dan kemudian kita suka diajarin seolah-olah di luar apa yang diberikan oleh dunia pendidikan, pengetahuan lain tuh ya gak usah digubris lah, gak usah didengar. Nah, itu yang namanya kebiasaan yang ditanamkan kepada kita untuk berpikir secara runtut, logis, dan hanya terbatas pada hubungan sebab dan akibat. Yang saya lihat dari Gus Dur itu lain. Dia punya fokus itu tidak terpaku pada satu bidang tertentu, tapi dalam banyak bidang. Dan dia mempunyai suatu bakat yang jarang orang punya, yaitu mampu menghubungkan satu gejala dengan gejala lainnya yang sepintas lalu kayaknya berhubungan begitu. Dan itu semuanya oleh Gus Dur itu dikemukakan dengan cara-cara yang jenaka, yang mengagetkan gitu. Sehingga saya kemudian kalau ditanya sama orang bilang memang begitu, kita cuma ngerti apa yang diomongin 3 bulan setelah omongan itu keluar, karena proses berpikirnya bukan hanya cepat ya, tapi juga lengkap. Sedangkan cara kita mendapat pengetahuan oleh dunia pendidikan adalah kita tidak pernah mendapat pengetahuan itu secara lengkap, hanya parsial menurut spesialisasi kita, kira-kira begitulah. Nah, Gus Dur rupanya entah sengaja entah enggak, dari awal sudah mencoba dan berhasil melepaskan diri dari jebakan itu. Nah, yang lainnya adalah bahwa Gus Dur itu mempunyai memori yang luar biasa besarnya. Dia ingat segala macam. Ada orang bilang sama saya, "Sar, gue baru ketemu Gus Dur 5 tahun yang lalu. Dia ingat tuh apa yang kita omongin berdua." Gitu. Dan memang banyak orang yang bilang ke saya begitu. Dia memorinya kuat, komitmennya kuat, khasanah pengetahuannya lengkap, karena memang dia keluar, bisa keluar dari jebakan pengetahuan formal. Ya, dia punya rezim pengetahuan sendiri yang dia kuasai dan secara cerdas memanfaatkannya, dan sense of humornya juga bagus. Nah, sekarang juga saya ingin ngasih tahu cerita yang orang gak tahu tentang saya dan Gus Dur berdua gitu ya. Nah, satu waktu saya kagetnya setengah mati gitu, lihat di TV bahwa nama saya diumumkan sebagai menteri di kabinet beliau oleh Bu Mega. Kenapa kaget? Karena sebelumnya saya sudah bilang saya mau cari ilmu di luar negeri gitu ya, jadi mohon maaf kalau nyari menteri jangan saya deh gitu. Ya, jadi menteri, waduh gimana nih so? Nah, akhirnya saya datang ke istana, dan karena cuma kami berdua, gak ada ajudan, gak ada orang lain, saya gak bilang Bapak Presiden ke dia. Saya bilang, "Gus, Gus, kan saya udah bilang saya gak mau jadi menteri." Tahu gak Gus Dur jawab apa? "Kan saya udah bilang waktu situ jadi sekjen tahun 86, nanti satu waktu saya akan jadi presiden dan situ jadi menteri saya ngurusin laut." Masya Allah, baru inget saya. Jadi kejadiannya tahun 86 itu apa? Ya. Kejadiannya begini, Gus Dur tuh berkunjung kepada Pak Dar dan mereka rupanya dekat. Kalau ngobrol tuh 2 jam gitu. Udah gitu mampir ke tempat saya ngobrol. Dan waktu itu kita baru meratifikasi hukum laut internasional ya, yang merupakan kemenangan bagi Indonesia lah. Dan karena baru diratifikasi, soal-soal yang menyangkut kemaritiman itu jadi topik gitu, diomongin di mana-mana. Jadi kita ngobrol soal itu. Dan dari situ saya lihat bahwa Gus Dur itu pengetahuan tentang kemaritimannya luar biasa, luar biasa. Dan saya juga ikut-ikut tahu dikit-dikit soal itu ya, tentang hukum laut, karena abang saya yang merupakan negosiator dari hukum laut di delegasi Indonesia. Jadi ibaratnya kalau ngobrol tuh ya membat mentulnya tuh enak gitu loh, cocok. Dan akhirnya dia bilang begini, "Satu waktu saya akan jadi presiden dan Mas Sarono jadi menterinya ngurusin laut." Dia gak bilang kalau saya jadi presiden loh, dia bilang satu waktu saya akan jadi presiden, definitif, tidak spekulatif. Nah, saya bilang ya, ya udahlah, saya bilang amanah dari seorang sahabat saya terima. Sekarang saya mesti ngapain Gus Dur? Situ mikirin sendiri, makanya situ diangkat jadi menteri karena situ bisa mikir. Masa saya yang mesti mikirin kerjaan kamu? Waduh, ya deh. Jadi itulah ceritanya, saya jadi menteri di zaman Gus Dur. Jadi memang Gus Dur itu seorang yang istimewa, yang langka sekali. Saya kira dia termasuk deretan dari manusia-manusia jenius di dunia. Dan dia orangnya sangat sangat apa? Sangat human begitu ya, sangat manusiawi. Sangat mudah di ini didekati dan selalu mempunyai prasangka baik terhadap orang. Jadi itulah sahabat saya dan keluarga dari Gusola dan semua saudara-saudara dari almarhum Gus Dur. Kita semuanya terharu dan bangga pernah dekat dengan beliau dan akan senantiasa dekat dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resmi bisa, santai bisa. By BHS Tax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul fadilah, para kiai, para ulama, wabil khusus dzurriyah Gus Dur, Pak Yai Salahuddin Wahid, Sumar, Mbak Lili, Mbak Anita, dan seluruh santri mahasiswa Tebu Ireng yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah ladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu sekalian, saya berbahagia menjadi bagian dari haul Gus Dur yang ke-10 ini. Terima kasih saya diberi kesempatan. Cuma saya beberapa hari ini gak bisa tidur karena diangkat oleh Tebu Ireng terlalu tinggi. Ada lakop profesor, ada tambahan predikat doktor, ada tambahan kiai. Saya khawatir itu berat buat saya. Mengapa? Saya cukup bahagia sebagai sahabat Gus Dur. Buat saya itu segala-galanya. Mengapa? Karena Gus Dur secara pribadi adalah lembaga. Gus Dur secara individual adalah institusi. Gus Dur adalah Madrasatun Kubro. Gus Dur adalah School of Integrity. Sekolah untuk berperilaku secara berintegritas. Bicara demokrasi, Gus Dur adalah lembaga. Bicara pesantren, Gus Dur adahlah lembaga. Tahun 70, sebelum 70, susah memperoleh informasi secara utuh tentang pesantren. Tetapi karena bukunya Sukutul Pesantren, maka setelah tahun 70 itu, pesantren dikenal di mana-mana, bahkan di Asia Pasifik dan di luar negeri. Jadi Gus Dur ini lembaga. Oleh karena itu tidak sederhana untuk menjadi sahabat hakiki yang sebenarnya. Itu bukan main. Menurut saya itu melebihi segalanya. Bapak ibu sekalian, Gusola, Mbak Anita, tanpa terasa sudah 10 tahun kita tidak bersama Gus Dur. Kayaknya baru kemarin kita berpisah dengan Gus Dur. Mengapa? Karena antara kehidupan dan kematian memang hanya sejengkal. Ka'abir sabil, kayak seperti lewat jembatan. Tetapi Gus Dur, sebentar yang 69 tahun itu, hidup telah mengisi hidup dan dalam kehidupan secara bernas, secara berkualitas, secara berintegritas dalam tiga hal. Yang pertama adalah soal keagamaan, yang kedua soal keumatan, dan yang ketiga soal kebangsaan. Tiga mutiara ini menurut saya sesuatu yang tidak sederhana. Bapak Ibu sekalian, saya selantiasa berinteraksi dengan Gus Dur itu selalu ada masalah yang harus dipecahkan. Ini, dan selalu almarhum menegaskan ke saya, Hu, beliau itu kalau manggil saya Hu, asalnya ahun gitu, akhirnya Hu, ya ben gampang, ben kira-kira lebih akrab lah gitu, Hu. Nahna huna li tahlil muskilat, kita di sini Hu untuk memecahkan masalah. Walasna nembak dia, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian dari masalah itu. Saya catat betul itu. Ini masya Allah, we are here with solution and not a part of the problem. Kita enggak mau jadi bagian dari masalah itu. Ini sesuatu yang bukan main. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dan di dalam itu, kesulitan-kesulitan itu sejumlah mutiara hidup dalam kehidupan yang selalu bisa kita tauladani. Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya ingin menyampaikan dialog saya dengan Allah maghfirlah Mbah Kiai Maimun Jubair dari Sarang. Kira-kira 5 bulan setelah beliau meninggal, Gus Dur meninggal, Mbah Ber silaturahmi ke rumah saya di Kebun Jeruk Jakarta. Waduh, masya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur. Itu yang kedua kali datang ke rumah saya, sebelumnya di Puri Indah situ, ini yang kedua. Habis kira-kira jam 12 habis sholat jamaah zuhur, kemudian saya mau aturi dahar sama Bunyeng berdua. Begitu saya gandeng mau ke meja makan, tangan saya dipegangi Mas Nasihin, sik. Siji gawe loro gawe, selain silaturahmi, saya ini mau tanya sesuatu yang saya tidak bisa menjawab ketika tamu saya di Sarang datang. Dan sebagian santri saya tanya, nopo mbah, soal Gus Dur, soal nopo mbah? Saya ini khawatir karena ketika di Cipasung itu Mbah Mun cerita kepada saya bahwa Mbah Mun mufarokoh dengan Gus Dur. Karena apa? Karena Gus Dur madani presiden. Madani itu apa ya? Ya ngata-ngatain presiden. Mbah Mun apa enggak kerso itu. Wong apapun ya presiden loh, ojo diwadani koyok ngono lah. Kira-kira gitu mufaroko. Nopo mbah? Lah iyo. Gus Dur itu duwe aji opo? Loh, aji-aji nopo mbah? Lah iyo. Lah ini kan sudah bulan kelima Mei, kira-kira tahun 2000 itu Mei. Itu bulan kelima, bulan enam. Itu yang ziarah itu kok enggak entek-entek itu. Gus Dur duwe aji opo? Waduh, wangel mbah. Pokoknya sampeyan terangno, Gus Dur duwe aji opo? Dengan segala hormat, nuwun sewu mbah, wonten sekawan nenggah kulo soal Gustur. Apa sing sepisan? Yang pertama itu adalah soal kesederhanaan hidup. Gustur itu semeleh, Mbak. Gustur itu nerimo ing pandum. Cerita no. Saya ceritakan, Mbak. Gus Dur itu tahun 80-an gitu menjadi penasihat informal lembaga penelitian pendidikan penerangan ekonomi sosial LP3S di Jakarta. Penasihat informal, tidak formal. Nah Gus Dur itu sering, Mbak, bahkan hampir kira-kira 3-4 hari datang ke LP3S. Nah ke LP3S itu selalu naik bis, gandulan bis itu. Sehingga saya sendiri, maaf ini, itu ditegur sama teman-teman. Masuk Gus Dur samin barno koyok ngono. Lebih gitu. Kadang-kadang sama Mas Juan Effendi almarhum naik bis, gandulan itu. Ya saya sendiri yang jadi staff LPTKS datang pulang pergi dijemput pakai mobil ya ngelus dodo, masya Allah gitu. Tapi dengan segala ketenangan dan kemuliaannya dijalani dengan segala. Pada suatu hari, tuh wis mangan tuh. Durung ya, Gus. Ayo mangan ning ngarep kono. Tegal itu apa namanya ada ya makanan apa warung Tegal itu. Jalan kira-kira ya hampir 100 meter lah dari kantor itu. Tapi itu sampean sembayar ya. Iyalah gitu. Aku nuwun sewu, aku kecopetan mau duitku. Duitku kecopetan lho. Ya memang Gus Dur enggak pernah pakai punya dompet, enggak tahu yang akhir-akhir ini. Selama saya tahu ya taruh duit ya di saku aja. Masya Allah. Begitu sederhananya. Pada waktu itu Gus Dur rajin nulis di Tempo. Saya kasih mesin tik yang agak bagus, enggak mau mesin tik yang tok tek itu. Ya terpaksa saya carikan, saya kasih meja tulis, saya kasih kertas. Mbok yo sing ano mikir titik nopo, kenapa Gus? Aku njaluk kertas bekas saja. Kertas yang sudah sampean pakai baliknya kosong gore nih tangguh. Karena perilaku kantor-kantor seperti inilah hutan itu habis. Saya sadar betul ya Allah, ini bukan main ini. Pada tahun 80 orang bicara hutan, bicara lingkungan masih belum itu. Tapi itulah. Yo wis, soal kesederhanaan. Sing nomor loro apa? Nomor kali itu silaturahmi. Piye-piye ceritane? Jadi saya disuruh berhenti di LP3S. Saya cerita sama bangun ini. Disuruh berhenti, suruh mbok yo gawe dhewe program pesantren dan masyarakat buat sendiri. Akhirnya kita merencanakan membuat perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat, disingkat P3M. Nah sebelum itu kita laksanakan, Gus Dur ngajak keliling ke kiai-kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sampai ke Madura, sampai ke Banyuwangi, Blok Agung, Kencong, Sukorejo, Paiton, muter sampai ke Sumenep, Lok Guluk, Anukoya, Ya. Ya. Ya. Saya singkat saja. Silaturahmi. Pada suatu hari, salam dari kakak sampean. Maksudnya, iya, saya ketemu kakak sampean di Sarang. Terus juga kakak mau di Rembang, Gustur dari sana, iya, aku mampir yang omamu. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Dan silaturahminya itu bukan hanya kepada yang hidup. Ini yang silaturahminya kepada yang sudah meninggal. Ada salah satu makam di Tuban Selatan yang orang gak pernah tahu, tapi kemudian Gus Dur ngajak almarhum Mustafa Juhad untuk baca Yasin, baca tahlil di makam itu. Orang gak pernah tahu. Habis itu kemudian sampai sekarang makam itu dikunjungi banyak orang. Dan ini panjang sekali ceritanya. Baik, silaturahmi. Nah yang ketiga itu lomo. Saya bilang yang nomor tiga itu lomo, Gus, loman. Gus Dur itu punya mobil Citroen. Mobil Citroen, ya apa, saya nggak tahu, Eropa lah kira-kira gitu. Nah pada suatu hari Gus tolong dolen mobil iki. Sak payune piro? Mbak Yumu pengen ya usaha kecil-kecilan. Nggo modal. Ya saya cari teman untuk dijual mobil itu. Laku 3,5 juta pada waktu itu. Mobil Citroen itu laku 3,5 juta. Kemudian saya minta sepeda antar. Uang 3,5 juta dalam amplop saya bungkus coklat gitu diantar. Kira-kira hampir sore datang yang antar ini cerita, Pak Nasikin, maaf, uang itu hanya pindah tangan. Maksudnya lo enggak diatur kebunuh dia? Enggak. Jadi waktu saya datang ada tamu di depan itu. Ada tamu jadi teralah itu ngomong, terus sampaikan Gus ini ada titipan dari Pak Nasihin dari mobil. Alhamdulillah duit 1,5 juta itu tanpa dihitung, tanpa dilihat, pindah tangan kepada tamu tadi itu 3,5 juta. Masya Allah. Dan ini banyak ceritanya, tapi inilah kehidupan Gus Dur soal kelumanan itu, lomo. Dan ini banyak ceritanya. Baik, sebenarnya ada satu lagi yang disebut horikul andah, out of the book. Jadi Gus Dur itu ingin, kalau menurut saya, dalam memecahkan masalah ada tiga. Pertama itu scientific problem solving, pakai ada ilmunya, ada teorinya. Yang kedua berdasarkan pengalaman. Yang ketiga itu yang lebih banyak itu intuitif. Intuisi tiba-tiba aja. Itu yang ini banyak cerita tapi waktunya habis. Kemudian Gus bangun, wah. Ora kuat aku. Ora iso aku. Iku laku sufi, Mas Nasihin. Ora kuat aku, ora iso aku. Ora kuat aku. Iku lakune sufi. Nopo mbak niku? Yang pertama adalah membatinkan nilai menjadi perilaku. Jadi ontologi itu selalu menjadi aksiologi lewat ilmu yang begitu kaya epistemologinya itu. Saya terjemahkan, tapi Gus Mun membatinkan nilai Islam di dalam perilaku. Yang kedua, selalu intelektualitas itu diwujudkan dalam spiritualitas. Ini yang kedua, ini membangun ini. Nah yang ketiga itu tidak hanya jamali, tapi juga tajali. Antara tajali dan jamali itu dicoba, direkonstruksi oleh Gus Dur semikian rupa. Maka akhirnya ini Gus Mun, Mbah Mun, maka akhirnya rasa menjadi rasa, rasa hati itu menjadi kekuatan yang saya pikir ini saya ingin tutup. Gus Dur, bahagialah dalam tidurmu yang panjang di pangkuan ilahi, bahagialah di pelukan sang Robi. Kami pasti akan menemuimu nanti kapan-kapan. Wallahul musta'an wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disembahkan oleh Resmi Bisa Santai Bisa by BHS Tax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati Kiai Haji Dr. Insinyur Solahuddin sedanten keluarga Mbah Hasyim sedanten duriyah niki wonten putri wonten bulik-bulik wonten Gus Umar wonten Bu Lili wonten sedanten semua alumni, semua santri-santri yang kami cintai. Saya ini syukur sekali karena waktunya tinggal sebentar, jadi uji nyalinya juga sebentar. Saya akan ngomong sesuai spesialisasi saya, yaitu fikih. Karena saya murid Kiai Haji Maimun Zubair yang bersanad lewat Mbah Karim sampai Mbah Hasyim, atau bersanad lewat Mbah Mun, Mbah Zubair, kemudian Mbah Fakih Mas Kumambang, juga teman Basim ketika sama-sama ngaji di Mekah. Saya akan mengkagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari Presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin yang mendikte Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah. Tapi tidak, semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak pertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir. Sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat wa in janahu lisalmi fajnalaha wa tawakkal 'alallah, jika mereka ingin damai kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid ketika beliau menginginkan negara berdasar Islam itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan Pebuki, juga tadi Gus Solahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muktamar Situbondo, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, didukung oleh Gus Dur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi itu fikih-fikih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur, karena ibadah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalah adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama Kiai Haji Salahuddin Wahid, berkenan saya cara berpikir begini untuk Gus Dur. Jadi saya ini dari keluarga Kiai, saya juga senasab dengan keluarga Mbah Hasyim karena sama-sama turunan Mbah Sambu Lasem. Jadi beliau adalah Abdurrahman bin Wahid bin Hasyim bin Asyari bin Wahid lagi, terus bin Abdul Halim II sampai Mbah Sambu. Kira-kira nasabnya sama dengan saya, dengan Mbah Hamid yang dari jalur itu. Saya mau bercerita begini. Watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya. Karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa zuriatan thayyibah, yaitu anak cucu yang baik. Saya sengaja di sini bawa kitab yang ditulis oleh Muhammad Asad Shihab, seorang Libanon. Menulis bahwa Mbah Hasyim Asy'ari adalah termasuk terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Di sini ada kitab ini diterjemah beberapa kali, sebagian oleh Kiai Mustofa Bisri, sebagian oleh Kiai Sodik Semarang. Saya punya edisi asli, edisi Arabnya, karena saya dari awal ingin ngaji sama santri-santri Tebu Ireng. Karena buyut-buyut saya itu termasuk gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi buyut saya yang di Kudus, Pondok Damaran itu dulu Mbah Soleh Darat pernah ngaji di situ. Dan Mbah Hasyim kecil pernah ngaji sama Mbah Soleh Darat. Dan tentu biasa itu dalam ilmu sanad. Guru-guru saya indukannya di Mbah Hasyim. Mbah Hasyim juga pernah ngaji beberapa ulama di Pantura. Dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Mbah Hasyim adalah, ini saya baca, guru-guru beliau kemudian ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar mitos atau kebetulan. Beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hasyim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hasyim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail, ya saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau ngendikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau, kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hasyim mendorong khuriyatul fikri, orang itu harus merdeka dalam berpikir. Itu pula yang mengilhami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sulhul Hudaybiyah. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir, karena itu habitat asli, karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua. Tapi yang orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat. Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang unik, Rasulullah itu menerima itu semua. Kata Rasulullah, sudah perjanjian itu kita terima saja. Akhirnya perjanjian itu diterima. Kemudian tapi Nabi hanya minta satu hal. Orang kafir Quraisy tidak boleh melarang orang diskusi Islam. Akhirnya mereka diskusi tentang Tuhan, tentang agama, tentang macam-macam. Sehingga mereka akhirnya membandingkan, enaknya punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad. Tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad. Mereka diskusi. Kalau kita punya Tuhan berhala, efeknya begini-begini. Kalau Tuhan kita banyak, efeknya gini-gini. Diskusi. Yatafawaduna fil hadis. Mereka diskusi secara terbuka. Terus fama ahadun ya'kilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan selama mereka Islam, mereka akhirnya ikrar Islam sama ikrar ya, cara sekarang ikrar, kemudian menjadi Muslim. Dan otomatis perjanjian itu dibatalkan. Makanya kata Imam Zuhri, guru Imam Malik, maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Enggak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam Hudaybiyah, yaitu orang berbebas berpikir. Kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar, menanggalkan yang salah. Tentu orang dulu mendewa-dewakan Lata Uzza, pokoknya menuhankan makhluk, menjadi sadar bahwa itu aneh. Kenapa kita harus menyembah batu yang dipahat, kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya, dan akhirnya mereka Islam. Tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menang kalah. Jadi yang kafir itu hanya ingin menang, pokoknya jangan sampai kalah. Gak pernah berpikir Islam itu apa. Dimana-mana perang itu ya pikirannya menang kalah. Tapi setelah gak ada perang, meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam, orang akan berpikir secara objektif. Makanya fama ahadun ya'kilu say'an illa dakhala fihi. Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam. Sehingga itu disebut maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Tidak ada futuhat yang sebesar sulhul apa? Hudaybiyah. Ya, kitab ini namanya Wadi'u Labinat Istiqlalil Indonesia. Mungkin santri Tebuireng mungkin lebih tahu ya, karena harusnya lebih tahu. Jadi kalau tahunya baru sekarang ya rontok innalillah wa inna ilaihi rojiun. Jadi saya tidak perlu bangga lebih tahu, karena memang seharusnya Anda lebih tahu. Kalau tidak ya keterlaluan. Ya, namanya itu Wadi'u Labinatil Istiqlal al-Indonesia. Ini saya baca, tapi ini demi gestur, artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Basim Asyari. Saya baca satu-satu ya, mulai kredibilitas ilmu beliau, karena dalam Islam itu harus ada sanad. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak, kenapa Islam itu harus ada sanad? Kita kan orang cerdas, kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang? Gitu. Terus saya bilang, agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu, namanya agama kamu, bukan pikiran agama, kata saya. Kalau kamu punya pikiran, yang namanya pikiran kamu, tidak agama. Kalau agama itu harus bersanad. Jadi pikirannya Mbah Hasyim sama dengan pikirannya Mbah Mahfud, Mbah Mahfud pikirannya sama dengan Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Abi Bakar Sato sama dengan Sayyid Zaini Dahlan, dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah, misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda, al-qatil wal-maktul finnar, pembunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal takol muslimani bisaifihima falqatil wal-maktul finnar. Jika dua orang muslim bertemu sama-sama bawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia itu paling menghindari membunuh. Karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat, sama-sama masuk neraka. Bukan sekedar diboyong dari pondok Tebuireng, itu neraka. Kalau diboyong pondok gampang, itu nanti mondok lain gampang. Terus logika sahabat begini, hadza al-qatil fama balu maktul. Oke ya Rasulullah, kalau al-qatil masuk neraka namanya pembunuh, oke kita terima. Tapi fama balul maktul, lalu dosanya yang terbunuh itu apa? Wong dia korban kok dia dibunuh? Apa jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya innahu kana harison ala qatli sahibi. Sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh, cuma nasibnya terbunuh. Jadi seperti misalnya sampean hasut saya, itu enggak perlu disake ini. Sebenarnya sampean yang inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur gitu. Makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu enggak usah disake ini. Sebenarnya mentalnya dia perebut gitu. Cuma nasibnya kalah gitu. Jadi apa ya? Ya tadi. Ya ini penting ya, penting sekali itu. Jadi sebetulnya ketika duel itu semuanya kan mentalnya pembunuh, maka dia nasib saja sebagai maktul, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu fakta, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga hukumannya sebagai pembunuh. Sama kalau sampean berebut itu mentalnya ya perebut, cuma nasibnya kalah atau terebut. Itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya, guru-guru Mbah Hasyim supaya clear. Selama ini yang dikenal kan beliau ngaji sama Syekh Mahfud, Syekh Khotib Minangkabut. Ini di kitab ini. Saya baca sesuai harokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampai tidak cocok karena beda madhab, ya enggak apa-apa asal pinter saja. Karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Dan biasanya guru itu enggak mau kalah. Mbah Mun itu sering cerita, ada kiai maknani wati ini lanwit ahlu. Itu muridnya gerudu karena pernah mondok itu, kok enggak gitu, Pak Guru, di kitab saya maknanya itu pohon elu. Lah iya jeng wit elu kena gua alu, kata guru-guru. Karena gurunya enggak mau kalah itu. Ada yang guru itu salah baca wal jarodin lan lawang. Muridnya enggak terima, Pak Yai saya pernah ngaji itu maknanya walang. Lah iya walang sing ning lawang jeng. Itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak itu. Karena awalnya memang wis rodok bodoni. Kenapa saya bilang bodoni? Yang bilang Mbah Mun makna Jawa ono bodoni nih. Karena watin itu kan enggak ada di Indonesia. Tapi kiai itu malu kalau enggak iso maknani. Akhirnya watin ini wet elu. Tanyakan orang pakar ahli Jawa ya enggak tahu elu itu apa. Pokoke butuhe kiai itu ada lafaz ya ada maknanya padahal jenis itu enggak ada di Indonesia. Seperti haudat itu maknanya di Jawa sekedup. Sekedup itu rumah kecil yang ada di unta zaman dulu. Di Jawa ada enggak? Enggak ada. Kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya? Namanya ya rumah kecil di atas unta. Tapi di Jawa dulu punya makna namanya apa? Sekedup. Jadi kiai Jawa itu luar biasa improvisasinya. Ya rada bodoni itu. Lah yang sering bodoni itu bab halal haram. Tapi bodoni apa? Ya enggak semua bodoni itu buruk. Kadang wajib. Betul ini sama tergesola ini karena keahlian fikih saya juga barokahnya Mbah Hasyim Asy'ari supaya beliau senang karena para nabi, para wali, para ulama itu tidak meninggal. Tadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu kalau dalam bahasa Arab wafa ya fi wafaan itu maknanya nuhoni itu sudah memenuhi. Jadi sebenarnya memang enggak pernah ada orang mati itu. Jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki sudah terpenuhi semua, namanya wafat. Dari kata wafa ya fi wafaan, sesuatunya sudah penuh, maka diambil. Kalau roh sendiri enggak pernah meninggal. Ya roh sendiri kalau Mbak Anita bilang kita memperingati kehidupan Gus Dur ya memang hidup karena tadi enggak ada siapapun bilang orang itu mati. Orang mati itu adalah jasad, rohnya diambil dari jasad. Lah roh sendiri ini enggak pernah berstatus mati karena makanya orang Jawa semua sepakat wong mati ku piye sing nyawane dijabut. Jasadnya mati, nyawanya diambil. Kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat maupun dapat azab. Sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu enggak pernah salah. Karena otoritas doa itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kamu nyemprit Allah. Allah ini sudah akhirat loh. Amal tidak ada gunanya loh. Tidak bisa. Allah tetap zat yang bisa mengabulkan doa siapa saja. Sehingga ahli sunnah berpendapat doa itu yanfa'ul mayyit. Doa itu manfaat untuk mayyit. Sehingga Mbah Hasyim Asy'ari ngarang secara spesifik risalah an ahli sunnah wal jamaah. Di antara yang paling pokok adalah doa yanfa'ul mayyit. Doa itu manfaat pada mayyit. Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hasyim. Darussal Hadz Muhammad Hasyim Asy'ari ini karangannya Asad Shihab, orang Libanon. Buku ini selesai tahun 72. Beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbah Hasyim. Tapi sebagai peneliti, beliau ke sini sudah alim. Enggak terus masih ngapalkan alibata itu enggak, itu masih sudah alim. Darussal Hadz Muhammad Hasyim Asy'ari fil Haramil Makki Syarif fi Makkah Al Mukarramah alaihi ulama. Seterusnya, beliau hitung ya. Amsalus Syekh Ahmad Amin Al Attar. Wa Sayyid Sultan bin Hasyim, Wa Sayyid Ahmad Zawawi. Ya dihitung ya sudah berapa itu. Tapi beliau ke sana sudah alim loh, jangan sampean kira kalau sampean ke sana itu jadi TKI repot nanti. Itu kata Mbah Mun kalau ada orang mau mondok Mekah, apa apa mondok Mekah wis alim dereng. Kersane pinter bahasa Arab, Mbah. Bakul es ning Arab pinter bahasa Arab kata Mbah. Jadi kata beliau kalau sama orang belum alim kok mondok di Mekah itu agak duka beliau. Ya Syekh Ahmad Amin Al-Attar wa Sayyid Sultan bin Hasyim wa Sayyid Ahmad Zawawi wa Syekh Ibrahim Arab wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar wa Syekh Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga guru-gurunya keluarga sarang wa Syekh Husain Al-Habsyi. Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya Simtud Duror bin Muhammad bin Husain. Alladhi tawala mansibal iftah hatta wafadul maniyah wa Sayyid Bakar Sato, ini yang ngarangi anak Tutolibin wa Syekh Rahmatullah wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Sagaf, ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu Sarah yang terkenal adalah dua, Ya'ana Tutolibin dan Tarsihul Mustafidin, itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Sagaf. Terus wa Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad, karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas, ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas, itu juga gurunya Mbah Hasyim. Wa Sayyid Abdul Az-Zawawi, wa Sayyid Soleh Bafadol, wa Sayyid Sultan Hasyim Daghistani. Jadi selain guru-guru di Indonesia, termasuk Mbah Mahfud Termas, Sheikh Khotib Al-Minangkabu, beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu, ya, barokahnya guru-guru itu, Mbah Hasyim berpikir seperti itu. Dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid, mengilhami Gus Wahid, kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur. Kenapa saya cerita ini? Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanadnya. Jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas, muka kan delok film lah, terus gue delok film kan ya repot gitu. Jadi makanya ini, karena banyak juga yang cerita Gus Dur sebagai budayawannya, sebagai demokratnya, sebagai pluralisnya. Yang cerita itu kan sudah ada, masa saya disuruh ceritain lagi? Jadi kalau sampean saya cerita itu lagi kan coro Jawa tahsilul hasil. Jadi ini itu tidak bidang saya. Bidang saya akan melihat Gus Dur sebagai cucu Mbah Hasyim siapa? Asy'ari. Ini saya baca ya. Ini bahasa Jerman tapi sudah di agak-agak Arabkan. Ma'al Muhandis Karel von Schmidt. Ini Mbah Hasyim. Jangan kira yang pernah berkawan ya, bersosialisasi dengan non-muslim itu mulai Gus Dur. Mulai Mbah Hasyim, ini Mbah Hasyim, ini di halaman 108 kitab tadi. Wadi'ula binati istiqlal al-Induni. Kitab ini boleh sampean gasap, nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap gak apa-apa. Ini santri-santri tebireng gak apa-apa. Siap ya? Ya nanti bisa dibacak. Lakotkan seterusnya, hakon ziyaratil ala Muhammad Hasyim, makana dalika fiyam ini 7 Juli tahun 1936 Fima korihi tebu ireng hai sirtakol tu indau bil muhandis Karel von Schmidt wakana tilfursa saikhali tahadis ma'ahu tawilan. Terus setelah itu, ini ceritanya mu'alif menangi Mbah Hasyim diskusi sama orang orientalis. Ini kata mu'alif, wahadil uqdatu takunu adatan wa iya uqdatul mustasyrikin fakulu sein ya'ti minal ghurbiyin wal irubiyin wa eropa ya'tabiru nahu dasisah. Jadi zaman itu Mbah Hasyim itu sering punya tamu dari Eropa, dari Barat, dari macam-macam. Suma statrodal muhandis fa' terus satrusi sampai. Nah ini cerita saja betapa Mbah Hasyim itu perkawanannya luas sekali. Ini cerita akhirnya orang ini sampai masuk Islam. Ketika masuk Islam, diantara pesannya Mbah Hasyim, saya ulang lagi, di antara pesannya siapa? Mbah Hasyim. Itu beliau bilang, kamu harus dipikir-pikir lagi, katanya. Itu kan satu kearifan Mbah Hasyim ini saya baca karena saya takut ditegur ini. Saya juga nunggu surat kok tidak datang-datang ini. Supaya cepat selesai. Ini bebas. Kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai nyari-nyari. Ya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini. Nanti saya tinggal di sini, ada cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa, terus beliau macam-macam sampai terus saya teruskan. Suma arsalatku syirka ila Indonesia amni 1929 watana kolafika sirim nal mutun wa maka ta'akhiran fi madinati Surabaya di Jawa Syarqiyah wa min huna badatil hidayah wa taufik taku danihi ilal khairi itu hadas lau til hadis abil amil ala diakti fatrot astirok. Di orientalis tadi ketika berteman Mbah Hasyim lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam, wa sya'ara bil istirah aruhi wal amnitam wa kefa ya'budu rabbahu ibadatan hakikiyah. Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah Hasyim. Jadi tertariknya barokahnya Mbah Hasyim. Orang ini kemudian wabakial muhandis itu insinyur Karel von Schmidt fi Indonesia hatan dalatil harbu al-alamiyah, sehingga perang dunia kedua selesai wa indama qawamal indonesian ditel hukum fi harfil istiklal am wa kana muhandis fi sufil indonesian dafa'u islamuhu liya syarika sak terusi. Terus ini saya cerita, jadi Mbah Hasyim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman, orang apa? Orang Jerman, terus orang ini hidup di Hamburg sampai ya sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana. Ini apa? Ini penting ya supaya sampean tahu bahwa Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu Ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Jadi terus ketika ngadepi Indonesia yang dijajah, ya Indonesia yang dijajah, ini Mbah Hasyim bersama kawan-kawannya sepakat iktikaf di Multazam. Ini saya baca ya. Wa akhiran istama'a ma'a nukhbatin min ha'ula italaba min zulma ala'ihi al-had Muhammad Hasyim ala ayata'ahadu wa yakumu bi'amalin fi laylatin laylan min layli syahri Ramadan. Al-Mu'adzam istama'a ha'ula italaba waladina yantamuna ila iddati qawwamiyatin. Qawwamiyah itu kalau bahasa sekarang perlawanan min Afrika wa buldani janubi Asia, Asia Tenggara, wa Asia al-Wusta, Asia Tengah, wal buldan al-Arabiyah. Wa kana al-had Muhammad Hasyim asyari ahadahum. Wa waqafu jami'an amamal multazam bil ka'batil musyarrafah. Wa ahadu woha wa aksamul yamin ala ayakum biljad visabilah li'ilai kalimatil islam wa tauhidil muslimin binasir ilmi wa tau'iyah wa tafaku fitin tolaban lil mardotillahi ta'ala la'irjuna min waro idali kamalan walaman siban li'anfusi. Sebelum beliau pulang ke Indonesia, itu komunitas Asia Tengah, Asia Dekat, Asia Jauh semuanya dijajah, karena Mesir dijajah Perancis, yang Burma dijajah ini, yang Indonesia dijajah ini, semuanya bermultazam. Intinya bahasa patriotik betul, patriotik betul. Ya religius betul, beliau berdoa di Multazam, beliau menyanggupi siap jihad melawan penjajah, tapi saat itu juga berikrar kalau semua itu tidak untuk nyari pangkat. Makanya saya yakin Gus Dur adalah orang saat jabat presiden karena supaya Indonesia tidak chaos. Buktinya apa? Ketika beliau dilengserkan ya santai saja. Wong ngajine wa mal hayatud dunya illa mataul. Jadi ya santai saja dah itu. Enggak jadi masalah. Terus kitab ini menerangkan, ini saya baca ya. Li khidmati dual alladina laha musta'maratun. Musta'marat itu dijajah mislu Holanda wa Inggris wa Rusia wa Pernisa wa fiadal amri bidzat aro ana alal muslimin wal mas'ulin khususan. Ini intinya ulama-ulama yang dari timur jauh kemudian sowan ke Mbah Hasyim minta fatwa karena negara-negara mereka juga dijajah. Jadi dulu orang dari Jerman, dari mana-mana belajar Islam juga sama Mbah Hasyim. Yang negara-negara Asia Timur, Asia Dekat itu juga kalau konsultasi apa kemerdekaan juga sama siapa? Mbah Hasyim. Jadi uniknya kitab ini ditulis oleh orang Libanon. Jadi orang Libanon itu saking penasarannya sama Mbah Hasyim Asy'ari itu datang ke sini. Ya datang apa? Datang ke sini untuk belajar sama Mbah Hasyim. Dan di antara belajar itu kemudian sampai sini ternyata tamu-tamunya Mbah Hasyim dari berbagai negara. Mulai yang konsultasi cara memerdekakan negaranya karena ngalami dijajah sampai cara belajar Islam yang benar, termasuk di yang Harold Smith tadi yang masuk Islam karena konsultasi sama Mbah Hasyim padahal dia orang Jerman. Terus di antara kelebihannya Mbah Hasyim, ini juga ditiru Gus Dur. Wal haju Muhammad Hasyim la yajitu kharojan ayuna kisau sami' wal mukhatab. Bal yurahibu bidzalik. Mbah Hasyim orang yang enggak tersinggung ketika pendapatnya ditentang atau digugat oleh lawan bicaranya. Beliau santai, tidak apa. Terus ya tidak berontak, ya santai aja. Enggak terus angger dibantah, oh bantah kiai kualat. Enggak, itu enggak ada sanadnya. Nah ini saya pastikan ya bahwa kehebatan Gus Dur itu kita enggak lepas dari barokahnya siapa? Mbah Hasyim. Sekali ber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul khalqi, sayyidul anbiya al mursalin, beliau yang ngakui ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku hebat ngene iku barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Maka ini sesuatu yang saya tekuni, jadi enggak salah kalau bicarakan Gus Dur ya harus bicarakan Mbah Hasyim, sama bicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus membicarakan jadduhul a'la yaitu Ibrahim alaihissalam. Jadi ini kita bisa di apa, bisa dipakai gasapnya enggak apa-apa. Artinya gini, gasap itu kalau saya ada ridho jadinya gasap, kalau saya ada kalau ridho ya jadinya boleh. dan menjadi gasap kalau enggak dipelajari. Ya, jadi kalau mau enggak terus dinggo jimat itu kitab Kogus Bahak sakti, wah ya repot makanya ini. Nah, kalau dipakai itu gasap. Tapi kalau nanti didiskusikan sama teman-teman kemudian menjadi baik, menjadi luar biasa, saya ikut ngamal. Saya ulang lagi, saya teruskan. Ittisholatuhu. Ittisholatuhu itu komoditas beliau. Lahu ittisholatun wasi'atun wa mukatabatun ma'a katsirin min zama'il min zu'ama'il alam al-islami fi dzalikal ahd. Bainahum Asy'ab Abdul Aziz As'ali bi wa Sayyid Diyauddin wa Syekh Rozi. Adul Injil Al-Alam terus. Beliau punya perkawanan besar di komunitas internasional termasuk Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Khatib wa Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Sultanati Johor. Ya, beliau berkawan dekat sama muftinya Kerajaan Johor, wa Muhammad Ali wa Syaukat Ali bil Hindi, wa Muhammad Ali Jana Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal yang terkenal di India, wa Sayyid Hibuddin Asy-Syahrustani, wa Wazirul Ma'arif Al-Iraqiyah. Beliau berteman sama PM Irak. Jadi kalau Gus Dur dari Mesir belajar di Irak, ternyata dulu mbahnya teman akrabnya Perdana Menteri apa? Irak. Terus banyak. Waro'isu Majlis Tamyiz wa Sayyid Al-Alama Muhammad bin Aqil wa Sayyid Muhammad Jadul Maula wa Sayyid Muhammad Surur. Di apa? Ini nanti saya tinggal termasuk catatan-catatan ini. Saya mohon ridho dari Gusola dari supaya santri-santri sini belajar bahasa lebih serius. Supaya gampang. Kenapa saya katakan harus seperti ini? Dulu Nabi Ibrahim itu diantara anak cucunya. Itu secara ada yang tidak soleh karena anak punya otoritas, sehingga anak cucu ini yang menstatuskan Nabi Ibrahim, sampai Allah sendiri yang meluruskan pengklaiman itu, yaitu ada ayat maka anak Ibrahimu Yahudia wala Nasronian, karena ada orang yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, karena Yahuda punya pola tertentu dalam beragama, terus seakan-akan mbah-mbahnya paling ya begitu. Akhirnya Ibrahim pernah distatuskan sebagai Yahudi, sampai Allah sendiri yang ngendikan maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasr. Sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memaklumatkan saya juga cucu Ibrahim orisinil. Dan saya pastikan Ibrahim itu bukan Yahudi tapi bapak tahu, semenjak itu Ibrahim dipulihkan namanya, bukan Yahudi tapi bapak tauhid. Yaitu diistilahkan Nabi millata semua tauhid adalah nginduk kepada Nabi siapa? Ibrahim. Nah, saya ingin santri-santri Tebu Ireng misalnya nanti suatu saat jadi komunitas internasional, jadi orang keren komunitas internasional, itu bukan karena ingin gaya-gayanan terkenal, tapi ingin niru Mbah Hasyim, bahwa itu awal dakwah Anda fil alam. Semua alam ini tentu butuh tauhid, butuh kebenaran. Kan gagah-gagahan sebagai orang populer. Terus persahabatan yang luas, misalnya Anda khusyuk terus kuper. Wah, rancangan wong hampir jadi wali gini terus kuper. Mungkin Anda tidak akan jadi wali, karena sanatnya Mbah Hasyim itu perkenalannya luas. Sementara kamu milih Cooper, gak pernah berteman orang, tapi sanatnya sampai Mbah Hasyim itu membingungkan sanat itu. Wong Mbah Hasyim gak gitu, kok kamu nyanatkan begitu. Jadi kalau santri Tebu Ireng mulai sampai di kamar, terus ngobong dupo, terus memperkenalkan diri jadi wali. Nanti tonggo kamu ngira itu produk Mbah Hasyim, karena kamu santrinya. Kan dianggap cerminan gurunya, gurunya sampai Mbah Hasyim. Nah, kalau ada yang teman-teman gitu harus dimaklumatkan itu sanat mungkotek. Bahwa sanad itu tidak benar. Ini kapan ini ditegur? Ini saya sudah mulai menunggu. karena ya repot ini kalau kelamaan ini nanti itu. Terus ini khazanahnya Mbah Hasyim. Khazanah itu ya perpustakaan ya kalau sekarang. Maktabatuhu. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asy'ari min aghnal maktabat liktiwaiha ala anfasil kutub. Di, ini kadang harokatnya ya beda dengan bacaan saya, sama nanut bacaan saya saja. Di sini ditulis anfusil kutub, selalu saya baca anfasil kutub, karena maknanya kitab terbaik. Kalau kitab terbaik bacanya bukan anfus tapi apa? Anfas. Ya nanti kamu debat sendirilah sama teman-teman ini bacanya apa. Karena ini kadang harokatan. Kalau kadang harokatan repot, ampe bantah itu kadang sungkan mbek sing aran, ora bantah kadang beda. Lah supaya selamat, iki ora saleh mualif, khototé sing goblok biasanya gitu kan. Biasanya gitu kalau untuk menyelamatkan kiai itu, oh ini yang ngetik yang salah. Padahal kadang kiai ini barang ya rontok salah tapi ya sembuh. Daripada seudan sama kiai kan mendingan sama pengurus. Ya gitu ya sepakat ya. Jadi ya sudah terus. Ya saya baca. Tu'addu maktabatul khat Muhammad Hasyim Asyari min aghnal maktabat likhtiwahya ala anfasil kutub al-ilmiyah al-islamiyah. Jadi kalau tadi yang diceritakan para kawan-kawan Gus Dur suka baca. Itu Mbah Hasyim itu kitabnya banyak sekali dan semuanya kitab terbaik. Min matbu'atin, baik yang dicetak, wa maktutatin, baik yang masih tulisan tangan. Athariyatin qadimah, baik kitab-kitab yang sudah hampir punah karena saking lamanya. Watadu muhadil maktabah jullal kutub al-mu'allafa wal-lughat al-arabiyah wal-indonesia wal-jawiyah wal-malaysia wa ba'dal lughat al-ajnabiyah al-ukhra. Jadi zaman Mbah Hasyim itu perpustakaannya sudah ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Malaysia, bahasa Inggris. Itu yang nulis orang Libanon. Taman santrinya Mbah Hasyim tidak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ini yang kepertobatan ya saya kasih. Jadi ini saya biasa guyon ke soalan ini guyon sama santri. Saya tidak midatoni kiai, jadi ini guyon sama santri. Semoga guyonan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan terima kasih. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kepada beliau dengan segala hormat dihaturkan. الفاتحة الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجمع من خيار أمته واستر ذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وإحينا وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بهاشم أسعري سكاليان خصوصا به يوسف خصوصا مبه خيريه خصوصا كستر واصولهم وفروعهم وازواجهم وتلاميذهم واتباعهم الى يوم الدين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ان كانوا محسنين فزد في حسناتهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبورهم حفره من حفر النير. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وهذا المعهد تبويرا وجمعيتنا نهضة العلماء ووطننا أندونيسيا وكل شيء أعطينا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وجوارك وأمنك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي شر وذي بغي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم من أراد بنا أو بديننا ومعهدنا خصوصا معهد بويرن وجمعيتنا نهضة العلماء ووطننا أندونيسيا سوءا وظلما وفتنة وفسادا وحربا وقتالا وتفريقا وتخريبا وإهلاكا وإفسادا من الكفار والمشركين واليهوديين والمنافقين والظالمين الحاسدين. فاجعل دائرة ذلك كله تدور عليهم وتصيبهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اللهم يا الله kita sedayanipun lawan syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul bait lan para sahabatipun nyuwun kelawan barokah para wali para imam madhab khususipun Imam Syafi'i nyuwun kelawan barokah wali songo nyuwun kelawan para pendiri NU khususipun Mbah Hasyim As'ari ugi kelawan karomah Gus Dur mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki sakana putu panjenengan paringi tetep iman istiqomah alal Islam manfaat ilmu barokah ilmu selamat dunia akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh